pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Minggu 19 Maret 2017 dibacakan Ardian Syah dan Niko Pirsa. Puluhan rumah di Jemerang terancam abrasi pantai. Denko Loksmawe alihkan terminal bagi angkutan antar kota. Tiga warga Aceh ditangkap dari tiga bus yang berbeda saat membawa narkoba. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Loksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sirelon, sedikitnya 20 rumah penduduk bermukim di sepanjang bibir pantai Gampung Jemerang, Kecamatan Kembang Tanjung Pidi, terancam abrasi pantai. Bahkan saat pasang purnama, rumah warga selalu tergenang air laut setinggi 10 cm. Dari Pidi, Nurni Hayati melaporkan. Gesi Jemerang, Tengku M. Husin Abu mengatakan abrasi pantai di desanya sudah terjadi beberapa tahun lalu. Namun paling parah selama 2 tahun terakhir karena abrasi yang terus meluas. Bahkan kini sedikitnya 20 rumah penduduk yang bermukim di sepanjang bibir pantai Gampung Jemerang terancam abrasi pantai. Tengku M. Husin mengaku bagian dapur rumahnya kini cuma terpaut 5 meter dari laut. Saat pasang purnama, air laut naik ke darat dan masuk ke dalam rumah. Padahal sebelumnya jarak antara dapur dan rumah berkisar 10 meter. Menurut Gesi, pasang air laut yang sering terjadi menerjang puluhan rumah. Biasanya terjadi pada subuh sehingga warga harus mengungsi ke Menasah dan rumah tetangga yang lebih tinggi. Guna mengatasi abrasi, sejak 2016 warga telah mengusulkan pembuatan batu pemecah ombak. Namun hingga kini belum juga dibangun oleh pemerintah. Sirelon, pemerintah Kota Loksmawe mulai mengalihkan terminal bagi angkutan antar kota dari terminal tipe A Cunda ke terminal Labi-Labi Jalan Pase. Angkutan yang dialihkan berupa L300, bus berbadan sedang atau disebut BE dan Jumbo, sementara terminal tipe A khusus angkutan bus antar provinsi. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Loksmawe, Ishak Rizal, mengatakan langkah pemindahan terminal bagi angkutan antar kota ini dikarenakan terminal tipe A saat ini sudah diambil alih oleh Kementerian Perhubungan. Sehingga tidak mungkin lagi angkutan antar kota ditempatkan di terminal tipe A. Ishak mengakui untuk pemindahan terminal bagi angkutan antar kota saat ini baru masuk tahap sosialisasi. Namun bagi para angkutan yang ingin langsung pindah ke terminal Labi-Labi dipersilahkan. Tapi efektifnya dan menjadi kewajiban bagi setiap angkutan harus dipindah mulai 1 April 2017. Khusus terminal Labi-Labi Jalan Pase saat ini juga sudah tersedia 8 loket dan tahun ini akan dibangun 10 loket baru. Jadi dengan meningkatnya fungsi terminal Labi-Labi ini nantinya terminal tersebut akan berfungsi 24 jam. Sirelon, Polres Langkat Sumatera Utara mengamankan 3 warga Aceh terkait narkotika dalam razia yang dilakukan terpisah Sabtu malam. Saat ini ketiga tersangka ditahan di Mapolres Langkat untuk pengembangan kasus tersebut. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Informasi yang dihimpun tersangka pertama yang ditangkap adalah RAZ, 36 tahun warga Pandrabiren. Ia diamankan dari dalam bus Kurnia BL7442PB karena kedapatan membawa 500 gram sabu. Sementara tersangka kedua yang diringkus adalah Evi, 32 tahun asal Gandapura Biren yang membawa sabu-sabu 1 kg. Ia ditangkap selang 1 jam ketika menumpang bus simpatistar BL7455AA. Tersangka ketiga adalah Zul, 56 tahun asal Merah 2, Aceh Utara. Ia diamankan ketika berada di dalam bus Kurnia. Pensiunan sebuah perusahaan BUMN ini kepergok menyimpan ganja dalam bungkusan koran berukuran kecil. Kasubag Humas Polres Langkat Ibtu Dwi Saputra mengatakan bus yang ditumpangi para tersangka merupakan tujuan Medan. Para tersangka masih terus diperiksa untuk mencari tahu apakah ketiganya tergabung dalam sindikat yang sama. Sherelon, kepolisian menangkap seorang buronan kasus narkoba bernama Zulfan Effendi. Warga Batu Hampar, Kabupaten Rohil, Provinsi Riau itu sempat melawan saat hendak diringkus aparat. Petugas pun menembak tersangka. Zulfan tewas dengan dua tembakan. Okezone.com melansir. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Guntur Aryo Tejo mengatakan pihak Polsek Batu Hampar dan Polres Rohil mendapat informasi jika Zulfan sedang ada di rumah. Zulfan merupakan daftar pencarian orang kasus sabu. Polisi pun melakukan pengepungan terhadap rumah tersangka. Saat akan ditangkap, pelaku masuk di dalam kamar. Petugas memberikan tembakan peringatan agar Zulfan keluar. Karena tidak keluar, polisi mendobrak kamarnya. Saat pintu didobrak, pihak kepolisian menyebut tersangka menyerang polisi dengan pisau. Karena melawan, polisi menembak tersangka. Tembakan itu membuat Zulfan tewas. Zulfan tewas dengan dua tembakan, satu bersarang di dada dan satunya lagi bersarang di paha. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sherelon, anggota DPR Kapidijaya, mendesak pemerintah kabupaten untuk dapat mempublikasikan jumlah bantuan logistik, barang, serta dana untuk korban gempa. Hal itu perlu dilakukan menyusul masa tanggap bencana telah berakhir pada 21 Maret 2017. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Bustami HS, laku anggota DPRK Pidijaya, mengatakan sampai menjelang masa akhir tanggap bencana pada 21 Maret, Pemkab Pidijaya belum mengumumkan jumlah real bantuan bencana gempa baik logistik, barang maupun dana. Menurut politisi dari Nasdem itu, sejatinya pemerintah sudah sangat layak mempublikasi segala bentuk dan jenis bantuan yang diperuntukkan bagi korban gempa agar publik dapat mengetahui secara terbuka. Sehingga masyarakat terhindar dari prasangka negatif atas penggunaan dana kemanusiaan dari berbagai donasi pihak ketiga. Wakil Komandan Satuan Tugas Bencana Pidijaya Insinyur Iskandar Ali mengatakan langkah publikasi terhadap segala bentuk bantuan dari para donatur tetap mendapat ruang untuk dipublikasikan ke publik secara terbuka. Namun pihaknya harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak terkait guna memastikan data secara real guna dipublikasikan. Sherelon Imam Safari Subuh Pidi, Tengku Imran Abu Bakar MSY mengatakan saat ini bantuan rumah duafa dari pemerintah yang telah dibangun untuk membantu masyarakat miskin dinilai tidak tepat sasaran. Hal itu akibat pemberian rumah duafa di Gampung diduga diterima oleh warga yang mampu. Dari Pidi, Muhammad Nazar melaporkan. Tengku Imran Abu Bakar mengatakan jumlah warga yang menempati rumah tidak layak huni belum berkurang di Pidi akibat peruntukan rumah tidak tepat sasaran. Hal ini disampaikan di sela-sela penyerahan rumah bantuan jamaah safari subuh Pidi di Dusun Tumpu Tirom, Gampung Blangpase, Kecamatan Kota Sigli, Pidi, Minggu pagi. Bantuan rumah duafa ini ditandai penyerahan sertifikat yang diserahkan koordinator safari subuh Pidi, Apriyadi Esos, yang diterima Syukri. Lelaki yang selama ini menempati rumah tidak layak huni bersama 7 anak plus istrinya tidak mampu menahan air mata saat menerima rumah bantuan. Tengku Imran mengatakan rumah bantuan sumbangan jamaah safari subuh Pidi diberikan setelah tim safari subuh melakukan survei. Survei tersebut dengan menanyakan keberadaan warga sekitar, seperti rumah bantuan yang diberikan kepada Surkri di Dusun Tumpuk Tirom, Blangpase. Sherelon, sebuah benda yang dicurigai bom rakitan sempat membuat heboh warga Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Bahkan tim Jibom Brimob Jelika Loksmawe harus turun ke lokasi untuk mengamankan benda tersebut. Setelah diperiksa, dipastikan benda itu bukan bom rakitan, tapi hanya tabung preon kulkas yang sudah berkarat. Dari Loksmawe, Sepul Bahri melaporkan. Kapolsek Dewantara AKP Fitriadi mengatakan kejadian ini berawal saat seorang warga setempat, Apacin 30 tahun, melihat ada benda mirip bom rakitan yang sudah berkarat di dekat jembatan Jumat malam kemarin, sehingga langsung melaporkan kepada warga lainnya. Warga pun semakin ramai di lokasi temuan. Tidak lama kemudian personel Polsek tiba di lokasi. Selanjutnya Polsek Dewantara berkoordinasi dengan tim Jibom. Tidak lama kemudian tim Jibom tiba di lokasi dan mengamankan benda tersebut. Namun setelah diperiksa dipastikan benda itu bukanlah bom rakitan, tapi hanya tabung preon kulkas yang berkarat. AKP Fitriadi menambahkan meskipun benda ini bukan bom rakitan, tapi langkah yang diambil warga untuk melaporkan kepada pihak berwajib bila menemukan benda mencurigakan sudah benar. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 19 Maret 2017. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Garlun, wassalam.